Bhaṁ jānjama vinimita sāyurānta girime kalāṁ gudita gorasa sena marāṁ nāni dhamma vinina citta vāmunindo tante jasa bhavatu te jayam galāni marāti rekama vinyo citta sabharāti Orang panalabakama kamatan dayangkangan Tisudan kawidina jita wangunindo Tante jasa bawatu te jaya manggala Nina lagi ringga jawarang hati mata hutang Dabani jaga masani wasudarunantang Ketambu seka vidina cita wamunindo Tante jasa bawatu jaya manggala Neo genta kaga mati hata sudaru nantang Dhawan tinyo jana patang guli malapan tangi Nipisang kata mano cita wamunindo Tejasa bhavatu te jaya manggala nikato Anakanta murarang vivaka piniya Cinjaya dutta wacanang janakaya manci Sante na somma vidina cita wangunindo Tejasa bhavatu te jaya manggala nisanjang viaya Mati sanjaka varaketu Varavirupita manang Ati anta bhutang Panya pani pacalito Jita wamunindo Tante jasa mamatu te Jaya manggala ninando Pananda bucagam Vibhutang mahitim Bhutte nate rabucangge Mahabhyanto Inu Panesa Vinina Chita Vamunindo Tejasa Vavatu Tejaya Mangala Nidonga Harinti Vuchagena Surata Hattang Ramang Visoni Chodimini Vagavidanang Nyana Gadena Vinina Chita Munindo tante jasa bhavatu te jaya manggala ni etapi buddha jaya manggala atta gatha yo vajano rinani ne sarate matande Hito anane kavidina ni chupada vani mokha Arigamayana Rosa Banya